نبدا ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Tentu hal yang pertama kali kita ucapkan pada kesempatan taklim kali ini ialah ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali untuk kita menyambung silsilah ta'lim rutin pada setiap pekannya. Mengapa demikian? Karena memang yang namanya rasa syukur itu tidak hanya terbatas pada kata alhamdulillah saja. Bahkan yang namanya bersyukur itu kita sebagai umat Islam harus menjadikan rasa syukur itu sebagai pola pikir kita, sebagai gaya hidup kita. Teruslah menjadi hamba yang bersyukur apapun kondisinya. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah masuk pada babus siwak, bab tentang salah satu sunnah yang amat dan begitu disenangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kemarin sedikit memurajaah, di sana ada beberapa kondisi, beberapa waktu di mana siwak ini ditekankan. Di antaranya ialah inda shalah, ketika hendak mau melaksanakan salat, ketika mau berwudu, inda qira'atil Qur'an, ketika hendak membaca Al-Quran, inda dukhulil masjid wal manzil, ketika mau masuk rumah, mau masuk masjid, indal intibah minan naum, ketika baru bangun tidur, dan juga ketika tagayyuri raihatil fam, ketika berubahnya aroma pada mulut kita. Maka insyaallah taala kita sambung pada hadis selanjutnya, yakni hadis dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha yang akan menceritakan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gemar dan kiat untuk melakukan siwak. Qala al-musannif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, saudara Aisyah radhiyallahu anha, masuk ke rumahku, wa ana musnidatuhu ila sadri, dan pada ketika itu di kondisi aku sedang memberikan sandaran, menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dadaku. Kemudian beliau lanjutkan, wa ma Abdurrahman siwakun ratabun yustannu bih, dan ketika itu Abdurrahman memegang siwak, batang siwak yang masih basah yang ia kenakan. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan pandangan beliau ke Abdurrahman melihat siwak tersebut. Fa akhadtu siwaka fa qadamtuhu fa tayyabtuhu, aku pun mengambil siwak yang ada pada Abdurrahman, fa qadamtuhu, aku patahkan, wa tayyabtuhu, kemudian aku haluskan lagi. Thumma dafa'tuhu ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fastanna bih. Setelah itu aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun bersiwak dengan siwak yang baru saja aku ambil dari saudaraku. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Maka tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bagus cara bersiwaknya dibandingkan dari kondisi tersebut. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kondisi demikian beliau betul-betul melaksanakan hal ibadah dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu au isba'ahu. Kemudian setelah selesai bersiwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan atau jarinya ke atas. Thumma qala fir rafiqil a'la salasan, sampai tiga kali. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Bersama teman terbaik di surga kelak, bersama teman terbaik di surga nanti, bersama teman terbaik di dalam surga. Thumma qada, setelah mengucapkan kalimat tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat taqul mata baina haqinati wa daqinati. Dan sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, di kondisi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas sandaranku, di atas pangkuanku. Wa fi lafdhin, disebutkan cerita yang lain dalam riwayat hadis. Faraaituhu yanzuru ilaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengarahkan pandangannya ke siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Wa araftu, dan aku paham, annahu yuhibbus siwak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencintai yang namanya siwak. Fakultu akhuduhu laka, maka aku tanya, apakah mau aku ambilkan untukmu? Fasyara bi ra'sihi an na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat seakan-akan iya, ambilkan. Hadza lafdzul Bukhari wa li Muslimin nahwu. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan juga semisal dengan ini lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Gharibul hadis, masuk pada kata asing dalam hadis ini. Yustannu bihi, bersiwak dengan batang siwak yang digunakan. Ya'ani yumiru siwaku ala asnanihi ka'annahu yuhaddiduha. Ini melewati siwak di atas lidah, seakan-akan seperti mengasah siwak tersebut, menggosokkan di lidah seakan-akan mengasah siwak tersebut. Fa'abaddahu bitakhfifil ba'il muwahhadah wa tashdidid dal madda ilaihi basaruhu wa atalahu. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengalihkan pandangan. Yaitu madda ilaihi basaruhu wa atalahu. Langsung mengalihkan pandangan dan lama memandang siwak tersebut. Baina haqinati wa dhaqinati. Ini dimaksud tadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan fir rafiqil a'la salasan, bersama teman terbaik di surga sebanyak tiga kali, lantas setelah itu beliau pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, mata baina haqinati wa daqinati. Beliau meninggal di atas sandaranku. Haqinati wa daqinati. Al-haqinah ma baina tarkutain wa hablil atik. Wa daqinah tarful hulqum al-a'la. Ya, ini maksudnya sandaran di sini di antara tulang selangka dan juga bahu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepala beliau bersandar di bahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tepat di lehernya. Dan juga di antara tulang selangka Aisyah ini ketika di atas perut. Artinya betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati meninggal dalam kondisi sedang bersandar, sedang dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha setelah bersiwak. Faqadamtuhu bi fathil qaf wa kasrid dad al mu'jamah kadza dabtuhu Ibnu al Asir wa ghairuh. Ini disebutkan di situ Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha mematahkan siwak tersebut. Ini maksudnya setelah dipatahkan kemudian dihaluskan, dikunyah kembali siwak tersebut, liyalina, agar menjadi lembut. Ini makna gharibul hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca makna secara global. Al makna al ijmali, makna global dari hadis ini di atas. Tadhkuru Aisyah radhiyallahu anha qissatan tubayyinu lana madda mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lissiwaki wa ta'alluqihi bihi. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kisah yang menjelaskan pada kita betapa besar rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak, dan beliau sangat bergantung, artinya betul-betul gemar, giat menggunakan siwak. Wadhalika, hal itu ditunjukkan anna Abdurrahman ibni Abi Bakrin akha Aisyah dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi halin nazah. Ketika itu Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah, masuk ke rumah beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi an-nazah, sakaratul maut. Hampir dijemput oleh ajalnya. Wa ma'ahu siwakun ratabun yudalliku bihi asnanah. Ketika itu beliau memegang siwak yang beliau pakai untuk menggosok lidahnya. Falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-siwak ma'a Abdurrahman lam yusjilhu anhu ma huwa fihi minal maradi wan nazah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siwak ada di tangan Abdurrahman, beliau sama sekali tidak tersibukkan dengan sakaratul maut beliau. Padahal beliau dalam kondisi sakit, dalam kondisi sekarat. Min mahabbatihi lahu, karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siwak. Famadda ilaihi basaruhu karragibu fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan pandangannya seakan-akan mengisyaratkan beliau ingin memakai siwak tersebut. Fa fatinat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha betul-betul paham, mengerti, cerdas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memakai siwak. Fa akhadhat siwaka min akhiha, mengambil siwak tersebut dari saudaranya. Wa qassat ra'sas siwakil mankut, memotong kepala siwak yang tadinya dipakai oleh Abdurrahman. Wa nakidat lahu ra'san jadidan wa nasabathu wa tayyabathu, menggosok, menghaluskan, memperindah kembali ujung siwak yang baru saja dipatahkan tadi, kemudian diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'at Aisyatu tasawukan ahsana min tasawukihi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha sama sekali belum pernah melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbagus siwaknya kecuali di kondisi itu. Ketika halin niza, halin naza, ketika kondisi sakaratul maut. Falamma tahara wa faragha min at-tasawuf rafa'a isba'ahu yuwahhidullaha ta'ala. Tatkala selesai bersiwak, beliau mengangkat jarinya. Yuwahhidullah, sambil mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhtar an naqalata ila rabbih ta'ala. Beliau lebih memilih untuk menghadap Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan untuk tinggal di dunia lagi. Thumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicabutlah nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha mubtabitatan wa haqqa laha dhalik. Mendapati kondisi tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha pun ridha atas ketetapan Allah subhanahu wa taala. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa ra'suhu fi sadriha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi bersandar kepala beliau di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat bagaimana betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gemar, giat, cinta untuk melakukan siwak sekalipun dalam kondisi sakaratul maut, hampir dijemput oleh ajalnya, beliau masih menyempatkan untuk melakukan siwak. Maka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan kita. Kita pun mungkin ada yang tidak tahu siwak itu bagaimana, siwak itu seperti apa. Maka sangat-sangat jauh kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar hadis ini, barakallahu fikum, hendaknya kita bisa mengupayakan untuk mendapatkan siwak kemudian mengamalkannya. Walaupun tidak di setiap kondisi, namun di waktu-waktu yang ditekankan tadi. Ketika berwudu, ketika hendak sholat, mau masuk rumah, mau masuk masjid. Ini setidaknya adalah kita mengupayakan untuk melakukan siwak. Barakallahu fiikum. Ma yu'khadhu minal hadith. Sekarang kita mengambil faedah yang bisa dipetik dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-awwal, faedah yang pertama, al-istiyaku bisiwakir rutabi. Yang namanya bersiwak itu menggunakan batang siwak yang masih basah. Batang siwak yang masih baru. Asani islahus siwak watahiatihi. Ini betul-betul memperbagus dan memperindah kaifiyah bersiwak, cara bersiwak. Asalis al-istiyaku bisiwakil ghair ba'da tathhirihi wa tanzifihi. Yakni tidak mengapa kita menggunakan siwak orang lain asalkan sudah dibersihkan terlebih dahulu, sudah dibersihkan, sudah disucikan, sudah diperbagus kembali. Maka tidak mengapa. Di sini contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai siwak bekas saudara Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah radhiyallahu taala anha memperbagus siwak tersebut. Ar-rabi', faedah yang keempat, al-amalu bima yufhamu minal isyarati wad dalalah. Yaitu mengerjakan hal-hal yang bisa dipahami dengan isyarat maupun petunjuk. Makanya tadi disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Araftu annahu yuhibbus siwak." Aku memahami bahwasanya beliau mencintai siwak. Makanya aku tanya, "Apakah aku mengambilnya untukmu wahai Rasulullah?" Beliau hanya mengisyaratkan, menganggukkan kepalanya seakan-akan iya. Maka Aisyah pun langsung mengamalkan dengan apa yang beliau pahami dari isyarat dan juga petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis, faedah yang kelima, ar-rafiqul a'la. Dalam hadis disebutkan fir-rafiqil a'la, bersama teman-teman terbaik di surga kelak. Humul musyaru ilaihim fi suratin nisa, yaitu teman-teman terbaik itu sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat An-Nisa. Wa humul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan para as-siddiqin, kalangan orang-orang yang syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Inilah teman-teman terbaik ketika di surga kelak. Barakallahu fikum. Dan ini selesailah kita dengan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana sini menceritakan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat gemar menggunakan siwak sekalipun halan nazah. Dalam kondisi sakaratul maut pun beliau masih juga menyempatkan untuk bersiwak. Tapi kemudianlah hadis berikutnya masih dalam bab siwak. Sebelum kita beranjak ke bab al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua khuf, kita selesaikan dulu hadis terakhir dari bab siwak ini. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Musa al-Asy'ari. Kalau tadi dari sahabiah Aisyah, sekarang dari Abu Musa al-Asy'ari. Radiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratabin. Qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul u' wassiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u. Dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di kondisi beliau sedang menggunakan batang siwak yang masih muda, yang masih basah. Qala wa tarafu siwaki ala lisani. Kemudian beliau lanjutkan, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, dan ketika itu ujung siwak ala lisanihi, berada di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan suara u' wasiwaku fi fihi, dalam kondisi siwak itu masih berada dalam mulutnya. Ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau tersendat dengan siwak tersebut, menunjukkan betul-betul mubalaghah, serius dalam menggunakan siwak, serius dalam melakukan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar main-main, bukan hanya asal menggosokkan siwak saja. Lah, di sini disebutkan sampai mengeluarkan suara u', seakan-akan suara tersendat. Al-ma'na al-ijmali yadhkuru Abu Musa al-Asy'ari. Ini makna global dari hadis tersebut, di mana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sedang bersiwak, menggunakan siwak bisiwakin rodbin yang masih muda. Lianna inta'ahu akmal. Karena mengapa beliau memilih menggunakan siwak yang masih muda, yang masih basah? Karena dia secara keseluruhan lebih membersihkan, membersihkannya lebih sempurna. Fala yatafattat fil fam, tidak ada serat-serat yang tersangkut di gigi, di mulut. Fayu'di, sehingga akan mengganggu nantinya. Wa qad ja'ala siwaka 'ala lisanihi, beliau meletakkan siwak, menggosokkan siwak di atas lisannya. Wa balagha fit tasawwuq, serius beliau melakukan siwak tersebut. Hatta ka'annahu yataqayya, seakan-akan beliau hampir muntah. Betul-betul beliau serius dalam bersiwak. Di sini disebutkan dalam hadis ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau tersendat. Disebutkan dalam al-mahna al-ijmali ka'annahu yataqayya, hampir-hampir beliau muntah gara-gara bersiwak. Masyru'iyatus siwak bil 'udir ratbi. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang namanya siwak itu disyariatkan menggunakan batang yang masih baru. Wa anna siwak minal ibadat wal qurbat. Dan juga siwak ini itu salah satu bentuk ibadah dan juga bentuk mendekatkan diri minal qurbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, as-siwaku taharatun lil fami mardatun lirabbi. Yang namanya siwak ini dia akan membersihkan, mensucikan mulut dan akan membuat, akan mendatangkan ridha ilahi. Masyru'iyatul mubalaghah fit tasawuf. Ketika bersiwak disyariatkan pula untuk betul-betul serius. Li'anna fil mubalaghati kamalul inqa. Karena dengan serius bersiwak ini betul-betul akan terjadi kamalul inqa, kebersihan secara menyeluruh, sempurna. Bau mulut pun tidak ada yang tersisa. Baik. Ayusta'amala siwaku fi lisanihi fi ba'dil ahyan. Dalam kondisi tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok siwak ini bukan hanya pada gigi namun juga pada lidah. Karena Allah taala alam, sebagian dan kebanyakannya kita lihat orang jika melakukan siwak itu hanya digosokkan pada giginya saja. Namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan yang namanya siwak juga digosokkan dan digunakan pada lidah. Barakallahu fikum. Maka kita telah selesai dari pembahasan tentang as-siwak. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membaca dua hadis dan pada pertemuan kali ini juga dua hadis. Maka sisa waktu yang ada sedikit kita masuk pada bab yang baru. Ini bab tentang al-mas alal khuffain. Bab tentang mengusap dua khuf. Qala asy-syekh Syakir tasmiyatu khuffin wa huwa an-na'lu yubtil ka'bain. Apa yang dimaksud dengan khuf di sini? Di sini disebutkan oleh Syekh Syakir dalam ta'liq, yaitu an-na'lu yughtil ka'bain, sepatu yang sampai menutupi kedua mata kaki. Yughtil ka'bain. Wa yusamma bi'urfil asri jazmah. Atau bisa juga seperti yang kita kenal sekarang ini dikenal dengan nama kos kaki. Jadi bisa jadi sepatu atau kos kaki. Yang penting dia digunakan melewati mata kaki. Baik, qala al-musannif rahimahullah, kita masuk pada bab ini. Hadzal bab yuzkaru fihi syai'un min adillati masyru'iyatil mashi 'alal khuffain. Pada bab ini akan disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan dalil mengusap dua khuf. Li'annal masha 'alaihima badalu ghuslihima. Karena mengusap kedua khuf ini sebagai pengganti untuk mencucinya. Fahuwa taharatul asy-syar'iyyah al-mujma' 'alaiha. Ini juga salah satu contoh taharah yang disyariatkan sesuai konsensus kesepakatan para ulama bainal mu'tabirina minal ulama'il muslimin, sebagaimana tadi yang kita sudah sebut. Ini juga hal yang disepakati ittifaq para ulama, yaitu al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Lima tawatara fiha minan nususi syar'iyyah as-sahihah al-wadihah. Karena begitu banyak, lima tawatara sampai mutawatir riwayatnya. Dalam istilah hadis yang namanya mutawatir ini, itu sampai 40 riwayat ke atas, sehingga betul-betul menunjukkan masyru'iyah mengusap khufin. Wala ya'tabiru syudud ba'du tawaif fi adami syar'iyyatiha, sehingga tidak perlu kita anggap, tidak usah dihitung ada di sana keganjilan, penyimpangan sebagian firqah, sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengusap kedua khuf. Padahal kita tahu di sini dibilang riwayat yang menyebutkan al-mashu 'alal khuffain ini sampai pada derajat mutawatir, sampai lebih dari 40 riwayat. Wal akhdhu bi ahadithihima bi ahadithiha li raddiha an nusus as-sahihah as-sharihah al-mutawatirah, sehingga cukuplah hadis yang mutawatirah yang sahihah semua ini membantah keganjilan kelompok Syiah tersebut yang mengingkari tidak disyariatkannya mengusap khuf. Wal mashu 'alal khuffain minar rukhas allati yajibullahu an tu'ta allati yuhibbullahu an tu'ta. Dan mengusap kedua khuf ini salah satu kemudahan dan juga rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk diambil keringanan darinya. Wa min tashilati hadhihi syari'ati samhah, dan juga bentuk kemudahan pada syariat yang mulia ini. Baik, kita masuk pada hadisnya. Qala al-musannif rahimahullah 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha 'alayhima. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu safar, di salah satu perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka ketika itu aku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu beliau melepaskan khufnya ini, sepatunya. Ketika aku hendak membantu, faqala da'huma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, sudah, tidak perlu, tinggalkan saja. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku ketika memakai khuf ini sudah dalam kondisi bersuci. Famasaha alaihima, ketika mengatakan hal tersebut beliau pun langsung mengusap kedua khufnya. Taib, ikhtilaful ulama, tentang permasalahan khuf ini di sana ada terjadi ikhtilaf bainal ulama. Qala syadzati syi'atu fi inkaril mashi 'alal khuffain. Syi'ah Rafidhah, mereka menyimpang karena telah mengingkari syariat mengusap khuf ini. Wa rawa aidan an Malikin wa ba'dhi sahabah, mereka punya dalil, yaitu riwayat dari Imam Malik dan sebagian sahabat yang lain. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah, innar riwayata anhum bi inkarihim dha'ifah, bahwasanya riwayat dari Imam Malik dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mengatakan bahwasanya mengingkari adanya syariat ini dha'ifah, itu adalah riwayat yang sangat lemah, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Wa amma Malik, beliau lanjut, fariwayatu sabidatu anhu alqaulu bihi, adapun Imam Malik, riwayat yang sabit dari beliau, riwayat yang kuat, yakni beliau Imam Malik pun mengatakan bahwasanya di sana ada syariat al-mashu 'alal khuffain. Wa atbaqa ashabuhu min ba'dihi 'alal jawaz, dan juga pengikut Imam Malik pun, ashabnya Imam Malik juga menerapkan hal tersebut. Wa amma syi'ah fahumul ladina khalaful ijma', namun syi'ah memang kondisinya demikian, selalu menyimpang, selalu menyelisihi konsensus para ulama. Mutamassikina biqira'atil jarri min arjulakum. Ini sekali lagi berkaitan dengan ayatul wudu. Di sana ayatnya berbunyi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Namun Syiah membacanya wamsahu biru'usikum wa arjuli, bukan wa arjula. Bukan wa arjulakum, namun wa arjulikum. Ini ayat yang mereka pegangi. Karena memang mungkin di sana Quran mereka berbeda, sehingga riwayat bacaannya seperti itu. Li'annal ayata nasikhatun lil ahadithi indahum. Nah, karena komitmen mereka pada hadis ini, walaupun itu salah, wa arjulikum, pada mushaf mereka, karena hadis ini yang bacaannya demikian, mereka menganggap yang namanya hadis tentu lebih diutamakan daripada yang namanya ayat tentu diutamakan daripada hadis, sehingga mereka menafikan semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan masyru'iyata al-mashi 'alal khuffain. Wa dhahabatil ummah jam'a, padahal umat semuanya telah bersepakat. Maksudnya umat di sini para alim minal ulama, para ulamanya, ila jawazil mashi wa i'tiqadihi, bersepakat boleh mengusap dua khuf dan meyakini hal tersebut. Sedangkan Syiah mereka menganggap tidak boleh, harus melepas, karena yang namanya berwudu harus langsung mengusap juga kakinya. Makanya tadi mereka baca wamsahu dan usaplah biru'usikum wa arjulikum, kepala dan kaki kalian. Padahal kalau mau dilihat di mushaf kita, di situ disebutkan wa arjulakum, itu nanti kembalinya kepada fagsilu aydiyakum ilal marafiq, berkaitan dengan mencuci tangan sampai siku, bukan berkaitan dengan mengusap kepala. Syiah dengan kaidah yang salah mengatakan wa arjulikum, sehingga salah satu harokat saja maka salahnya sampai kaprah, sampai masuk kepada pola pikir, pada ideologi mereka. Adapun para ulama, mereka tetap bersepakat, berkomitmen bahwasanya di sana tentu ada syariat al-mashu 'alal khuffain. muhtajjina bisunnatil mutawatirah. Mereka berdalil dengan berhujjah pada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sampai riwayatnya derajat mutawatir. Wal qira'atu ala fardil akhdhi biha takunu majruratan bil mujawarah. Kemudian di sini sebutkan sisipan faedah dari ilmu hadis, dari ilmu nahwu. Bacaan wa arjulikum ini hanya hukumnya al-mujawarah. Sekiranya tidak memungkinkan untuk kita jelaskan apa al-mujawarah itu. Mungkin pada kesempatan yang lain, pada pertemuan yang lain. Au li taqyidil mashi 'alal khuffain. Dan maksudnya untuk mengkaitkan al-mashi 'alal khuffain. Al-mashi 'alal khuffain masuk pada kategori ayatul wudu. Wa kana ashabu Abdullah bin Mas'ud yu'jibuhum hadithu Jarir bin Abdullah fil mashi 'alal khuffain. Dan juga para ashab Abdullah bin Mas'ud, ini para sahabat yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, ini terheran, merasa heran dengan hadith Jarir bin Abdullah fil mashi 'alal khuffain. Mengapa? Lianna islamahu kana ba'da nuzuli suratil ma'idah. Karena keislaman mereka ini setelah turunnya surat al-ma'idah. Fayakunu fil ayati raddun ala man lam yarad al-masha akhdan bikira'atil jarri wa arjulakum. Al-Muhim seperti itu. Sehingga terjadi betul-betul ada memang ikhtilaf para ulama dan juga riwayat hadis yang menyebutkan di sana tidak perlu mengusap alal khufain, namun dibantah dengan hadis yang sampai derajat mutawatir tersebut. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid kalaman mu'addah annal masha alal khufain ishtahara jawazuhu hatta sara syi'aru ahli sunnah. Ibnu Daqiq al-Aid menguatkan pendapat bahwasanya mengusap kedua khuf ishtahara, betul-betul terkenal, hatta sara syi'aru ahli sunnah, sampai al-mashu 'alal khuffain ini menjadi syiarnya ahli sunnah. Wa inkaruhu syi'aru ahli bid'ah, dan mengingkari syariat al-mashu 'alal khuffain ini sudah menjadi syiarnya ahlul bid'ah. Sehingga terbedakan. Jika memang ia ahlus sunnah, maka ia akan menyetujui al-mashu 'alal khuffain. Jika tidak, maka jelas dia adalah seorang ahlul bid'ah. Taib ma'yukhad minal hadith. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini indal wudu. Disyariatkan mengusap kedua khuf ketika berwudu. Wal mashu yakunu marratan wahidatan bil yad. Yang namanya mengusap ini cukup satu kali saja dengan tangan. Bisa dengan satu tangan, kanan dulu kemudian kiri, atau langsung kedua tangan, kanan kiri langsung satu kali. Bisa seperti itu. Al-muhim hanya satu kali usapan. Mau itu menggunakan satu tangan dimulai dengan yang kanan atau menggunakan dua tangan sekaligus. Wa yakunu ala a'lal khuffi duna asfalihi kama jaa fil athar. Dan yang diusap pun bagian depan, bagian atasnya khuf, bagian atas sepatu, bukan alasnya. Kama jaa fil athar, sebagaimana hal tersebut di riwayatkan dalam beberapa asar. Makanya dari sini barakallahu fikum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada kalam dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kurang lebih kata beliau, "Law kana hadad din yubna 'ala ar-ra'i la kana asfalal khuffi aula bil mashi." Kalaulah misalnya memang agama Islam kita ini itu dibangun, dipondasikan di atas akal, tentu syariat mengusap khuf ini akan diusap pada bagian alas khufnya. Namun syariat mengatakan yang diusap adalah bagian punggungnya, bagian atasnya, bukan bagian alasnya. Sehingga jelas menunjukkan yang namanya agama syariat ini betul-betul datangnya dari Rabbul Alamin. Tanzilum min Rabbil Alamin, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari atas langit ketujuh melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tergantung akal manusia. Adapun akal manusia itu sifatnya terbatas. Makanya sering orang-orang juga bilang menurut hemat saya, ya karena memang hemat, karena memang terbatas. Adapun ilmu agama betul-betul luas. Tidak bisa kita mencapai seluruh ilmu tersebut walaupun kita sudah mengupayakan, mencurahkan seluruh tenaga, waktu, harta dan pikiran kita, lah sama sekali tidak bisa kita mencakup ilmu agama ini secara keseluruhan. Karena betul-betul ilmu agama ini adalah ilmu Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma, sangatlah luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita membatasi dengan akal. Tapi salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat agama Islam ini dibangun di atas dalil, bukan di atas akal. Makanya Umar bin Khattab menghikayatkan seperti itu. Kalau misalnya agama ini dibangun di atas akal manusia, tentu yang lebih utama diusap pada khuf adalah bagian alasnya. Karena alasnya yang kotor, karena dipakai jalan, kalaupun punggungnya tidak terlalu kotor. Kalau misalnya pakai akal, sedangkan agama Islam dibangun, dipondasikan di atas dalil. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, ishtiratu taharati lil mashi 'alal khuffain. Disyaratkan harus dalam kondisi sudah bersuci sebelumnya ketika mengusap kedua khuf. Jadi kalau misalnya kita telah memakai khuf, itu harusnya dipastikan dulu kondisi kita sudah dalam keadaan suci, sudah bersuci terlebih dahulu. Kemudian masuk pada waktu sholat berikutnya, hendak berwudu, tidak perlu kita melepas sepatu ataupun kaos kaki, cukup mengusap bagian punggungnya. Jika sebelumnya memang sudah dipastikan kita telah dalam kondisi suci. Wadhalika bi an takuna ar-rijlan 'ala taharatin qabla dukhulihima fil khuffi, yaitu telah memastikan kedua kaki ini telah kita sucikan, telah kita kondisikan dalam wudu sebelum memasukkan pada kedua khuf. Faedah yang ketiga, istihbabu khidmatil ulama wal fudala, dicintainya memberikan khidmat, memberikan bantuan, pertolongan, saling menolong, khidmah al ulama, kepada para ulama, wal fudala, dan juga orang-orang yang memiliki keutamaan di antara kita. Di sini dicontohkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah. Dalam perjalanan beliau ingin membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini termasuk istibab, mustahab, hal yang disukai, hal yang disenangi, hal yang dicintai. Taib, yang terakhir, jaa fi ba'di riwayat hadal hadis anna dzalika fi ghazwati Tabuk li salatil fajri. Disebutkan dalam referensi sebagian riwayat hadis bahwasanya hadis ini terjadi ketika mau menegakkan sholat fajar pada perang Tabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya sampai di sini dulu kita baca dan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Fanaktafi bihadza al-miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.